أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih mendapatkan nikmat berupa menghadiri majlis ta'lim pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda bahwa kita betul-betul ingin di atas siratal mustaqim, ingin betul-betul di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara talabul ilmi, mencari ilmu yang diajarkan olehnya. Perlu kami sampaikan sebagai mukaddimah bagi hadirin yang ada di sini, dan ini nikmat bagi antum yang hadir di awal waktu, bahwa tanda-tanda seorang itu adalah ahlu sunnah, di antaranya orang tersebut dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasul itu ditandai dengan orang tersebut dekat dengan Al-Quran, kalamullah, kitabullah, membacanya, memahami maknanya, dan dia meyakini Allah sedang berbicara dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Kita meyakini isinya, kita mengamalkan petunjuk-petunjuknya yang wajib kita fahami, yang wajib kita yakini, kita meyakininya. Maka dengan semisal itulah seseorang itu semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman dan ucapan Allah. Maka setiap kita membaca Al-Quran, kita sedang mendengarkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata dalam kitabullah. Maka semakin dekatlah kita dengan Allah Azza wa Jal. Semakin mentauhidkan, semakin beribadah, semakin bersyukur, semakin bersujud, semakin berdoa, semakin meyakini Allah Rabbul Alamin, semakin menghambakan diri, dan seterusnya. Ini tanda seorang itu adalah ahli sunnah. Dan yang kedua adalah tandanya seorang itu ahlu sunnah, dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Rasul adalah karena dia seorang yang senang dengan sabda-sabda Nabi, senang dengan petunjuk-petunjuk Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Dia pun mempelajarinya, talabul ilmi, mengkaji, membahas, memahami. Jikalau itu bentuknya akidah, maka diyakini sesuai yang ada dalam hadis tersebut. Jikalau itu bentuknya amalan, maka diamalkan sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Dengan cara semisal inilah dia semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hidupnya sekian ribu tahun yang lalu, yakni 1400 tahun yang silam, jarak zaman kita dengan zamannya Nabi. Tetapi barang siapa di antara kita sering membaca sabda Nabi, seakan-akan Rasulullah sedang menasihati kita, seakan-akan Rasulullah dekat dengan kita dan mengingatkan kita dengan berbagai macam hal, memberikan wejangan, nasihat, arahan, ajaran, binaan kepada kita. Walaupun zamannya jauh, perbandingan waktu yang jauh, tetapi bagi seorang yang talabul ilmi, maka dia akan dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Inilah dia wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Seorang ahlu sunnah adalah orang yang dekat dengan Allah sesuai dengan bimbingan dan ajaran Allah dalam akidah dan ibadah. Seorang yang dekat dengan Nabi sesuai dengan bimbingan Nabi secara etikad dan ibadah, maka itulah dia ahlu sunnah. Maka diambil dari sini sebuah kesimpulan bahwa ahlu sunnah itu adalah orang yang gemar talabul ilmi. Ahlu sunnah itu adalah orang yang dekat dengan Allah, dibuktikan dengan dia senang dengan mengkaji kitabullah. Dekat dengan Nabi, dibuktikan dengan dia senang membaca ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun ahlul bid'ah, lawan dari ahlu sunnah, mereka adalah orang yang jauh dari Allah dan jauh dari Rasul. Ini kondisi ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dengan bid'ahnya itu tidak dekat dengan kalamullah, bahkan dia menjauhi kalamullah. Ahlul bid'ah dengan bid'ahnya, dia itu dekat dengan ahlul bid'ah sehingga jauh dengan as-sunnah. Karena itu kalau ada ahlul bid'ah, semakin dia aktif dalam kebid'ahannya, itu semakin jauh dari Allah dan dari Rasul. Semakin ahlu bid'ah itu aktif, semakin jauh dari sunnah. Karena itu di antara ciri dan tanda ahlu bid'ah adalah tidak suka talabul ilmi. Hal ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Salfik dalam kitab beliau Maqalat fi Qadayal Manhajiyah. Ahlul bid'ah wa kaum muslimin tidak mendidik warganya dan pengikutnya dengan ilmu, karena bid'ah itu bukan ilmu. Seorang kalau dia berilmu, ya tidak suka dengan bid'ah. Kalau dia masih suka dengan bid'ah, berarti belum berilmu. Karena ilmu Al-Quran wa Sunnah melarang bid'ah, ternyata dia kok masih suka dengan bid'ah, berarti belum berilmu. Dia belum memahami nas, ayat dan hadis Nabi. Di antara tanda ahlul bid'ah disebutkan dalam kitab yang lainnya, Al-Bid'atu wa Dhawabituha wa Atharuha Sayfil Ummah, bahwa tanda ahlul bid'ah adalah mereka membuat umat supaya taklid, berfanatik, berhizbiyah dengan kelompoknya. Tidak diajari ilmu, tetapi diajari supaya bertaklid kepada pemimpinnya, atau kepada pemikirannya, atau kepada alirannya. Inilah kondisi dari ahlul bid'ah, membuat orang supaya taklid. Ini kondisi mereka, sehingga orang-orang yang kehidupan beragamanya dengan model taklid itu lemah semangatnya dalam talabul ilmi. Kalaulah dia talabul ilmi hanya cuma sekedar untuk memperkuat taklidnya, hanya sekedar untuk apa? Memperkuat fanatiknya dia kepada kelompoknya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an, ini mukaddimah singkat yang akan kita sambung dengan kitab Lamiddurul Manthur minal qawlil ma'athur fil itikadi was sunnah. Mungkin di antara hadirin ada yang menulis. Terakhir kita baca nomor berapa? Ada apa? Tentang apa, Pak, yang berakhir tadi? Kita telah masuk pada, seingat ana, adalah la ghibata lil mukhalifin wa alil bid'ah wa ahlil ahwa wal bid'ah. Tetapi sebelumnya ada bab yang kita sedang membacanya, adalah hukmu salafi alal mar'i biqarinihi wa mamsyah. Hukum yang dilakukan oleh para salaf dalam menilai seseorang, dinilai dari teman dekatnya. Bab ini yang sedang kita baca. Sudah kita lewati di antara kalimat-kalimat yang ada. Di antaranya yang telah kita lewati adalah ucapan Imam Auza'i rahimahullahu taala, man satara anna bid'atahu lam takhif alaina ulfatuhu. Seorang yang berusaha menutup-nutupi kebid'ahannya di hadapan kita, sungguh dia tidak akan mungkin bisa menutup-nutupi siapa yang menjadi teman dekatnya. Ini sudah kita bacakan dalam pertemuan yang telah lewat, bahwa ahlul bid'ah wa kaum muslimin di dalam menyebarkan kebid'ahannya itu inginnya nampak di atas kebenaran, inginnya diterima oleh masyarakat, dan tidak mau kalau diketahui bahwa dia berjalan di atas kebid'ahan. Sebisa mungkin hal itu ditutupi, hal itu disembunyikan agar umat mau menerima keberadaan dia. Maka Imam Auza'i mengatakan, seorang yang berusaha menutup-nutupi kebatilan yang ada dalam dirinya, sesungguhnya orang ini condongnya adalah ke manhaj khawarij umpamanya. Tetapi dia tidak berani menampakkannya. Sungguh kalaulah dia mau menutupi kecondongan hatinya kepada khawarij, itu mungkin bisa di depan kita. Tetapi dia tidak akan mungkin bisa menyembunyikan siapakah teman-temannya. Ternyata terbongkar selama ini dia berhubungan dengan mereka, para teroris khawarij, bermajlis dengan mereka, berkumpul dengan mereka, walaupun selama ini dia tidak pernah mengatakan kata-kata tentang khawarij, ternyata dia pergaulannya ke sana. Maka dengan itu diketahuilah dia manhajnya adalah manhaj khawarij. Diucapkan juga oleh Imam A'mash, qala al-A'mash rahimahullahu ta'ala, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da thalath. Dulu para ulama mereka tidak bertanya setelah diketahui tiga hal ini. Tidak lagi mereka bertanya si fulan itu siapa. Mereka tidak bertanya lagi. Artinya, umpamanya ada orang dikenal nama memang, tetapi orang ini pemahamannya apa? Orang ini di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, atau orang ini seorang ahlul bid'ah? Orang ini membawa aliran apa orang ini? Syiahkah orang ini? Atau Mu'tazilah, Jil, atau Jin, atau siapa orang ini? Setelah diketahui tiga hal ini akan kami sebutkan nanti, sudah tidak perlu lagi engkau bertanya siapa orang itu. Tiga tersebut yang pertama adalah mamsyahu, teman-teman berjalannya. Yang menjadi teman-teman dekat dia dalam safarnya, menjadi teman-teman dia dalam pergaulannya, singgahnya dia kemana, ini diketahui. Oh, ternyata dia itu kalau singgah ke mereka-mereka sururiyun, ihya'ut turats. Oh, ya, dia ketahuan sekarang ini bahwa dia adalah turatsi, pengikut ihya'ut turats Abdurrahman Abdul Khaliq. Hah. Yang kedua, diketahui madhalahu. Madhalahu adalah tempat dia masuk, singgahnya dia ketika safar, atau masuknya dia ke dalam sebuah majlis. Diketahui dia bermajlis dengan si fulan, yang notabene si fulan ini adalah kaum jil. Di situ majlisnya kaum jil, dia duduk di situ, dia bercengkrama dengan mereka, dia kalau safar perginya ke mereka, maka diketahuilah si fulan ini seorang yang terkena penyakit jil, jaringan Islam liberal. Ini begitu cara menilai seseorang. Dan yang ketiga adalah diketahui ulfuhu bainan nas atau minan nas, diketahui siapa yang menjadi teman karibnya, diketahui kecondongannya, dia kalau memuji, muji siapa, kalau menyanjung, nyanjungnya nyanjung siapa. Maka dari lisan itu akan nampak kecondongan hati, kecintaan hati kepada tokoh yang selama ini dia puji. Oh, orang ini sufi ternyata. Taunya dia memuji-muji tokoh sufi. Orang ini baru tahu saya ternyata Syiah. Tetangga kita ini ada Syiah. Baru tahu. Loh, taunya dari mana? Orang ini memuji-muji kaum Syiah, melontarkan sanjungan kepada kaum Syiah, dan nampak kecondongan hati kepada tokoh-tokoh Syiah. Dan ternyata betul, di acara-acara Syiah dia muncul. Oh, sudah. Walaupun dia berusaha menutup-nutupi jati dirinya, maka nampaklah sesungguhnya dia adalah Syiah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Itulah dia penilaian ahlus sunnah terhadap seseorang dengan tiga hal ini. Yang pertama adalah dengan siapa dia berjalan. Yang kedua, kemana dia masuk ke majelisnya siapa, kemana dia singgah. Dan yang ketiga, kemana dia condongan hatinya. Dilontarkan dengan pujian dan sanjungan kepada yang dia condongi itu. Maka kalau sudah ketahuan tiga hal ini, gak perlu lagi kita tanya, orang ini sebenarnya fahamnya apa sih? Gak usah tanya, sudah diketahui. Oh, dia ternyata Mu'tazilah. Atau dia ternyata Ikhwanul Muslimin. Atau ternyata dia Jamaatut Tabligh. Saya pikir dia jenggotan, kemudian memakai jubah Ahlu Sunnah. Ternyata khuruj. Ya, ditakoni sing wedon, anu, bojo lagi mung di khuruj. Hah, khuruj Ahlul Bid'ah berarti ini orang. Karena khuruj itu adalah tanda terbesarnya Jamaatut Tabligh. Yang lainnya enggak pakai khuruj. Khuruj model mereka 3 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan. Nah, ini dia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Yang berikutnya. Qala Hisham ibn Hisan al-Asdi rahimahullahu ta'ala. Inna Ayyub as-Sakhtiyani du'iya ila ghusli mayitin. Fakharaja ma'al qawm. فلما كشف عن وجه الميت عرفه فقال أقبلوا على قبل صاحبكم فلست أغسله رأيت يماشي صاحب بدعة. Dikisahkan Al-Imam Ayyub As-Sakhtiani, satu hari beliau diminta untuk memandikan salah seorang jenazah dari kalangan kaum muslimin. Maka beliau pun menyiapkan diri dan segera berangkat ke rumahnya orang yang meninggal tersebut guna memandikannya. Tentunya dengan kaum muslimin yang lain yang diminta bantuan untuk sama-sama memandikannya. Nah, maka ketika Al-Imam Ayyub As-Sakhtiani hendak memandikannya, disingkaplah sarung atau penutup muka si mayit tersebut, nampaklah wajahnya orang yang mati itu. Al-Imam Ayyub As-Sakhtiani begitu membuka wajahnya orang ini mengatakan, "Arftu, aku tahu orang ini. Aku kenal orang ini." Maka beliau mengatakan, "Aqbilu qibla sahibikum." Ayo, ayo kalian mandikan jenazah ini. Aku tidak akan memandikannya. Alasannya beliau apa? Ra'aitu yumashi sahiba bid'ah. Karena aku melihat dia berjalan bersama dan bergaul dengan ahlul bid'ah. Maka Imam Ayyub As-Sakhtiani hendak menyampaikan kepada umat bahwa jenazah ini muslim betul memang. Punya hak untuk dilaksanakan mandi, mengkafani dan disolati. Tetapi beliau tidak mau. Karena orang ini aku dapati, aku lihat dia berjalan bersama ahlul bid'ah dan bergaul dengan ahlul bid'ah. Dari sini diketahui bahwa ahlul bid'ah itu tidaklah terhormat di saat masih hidupnya dan setelah wafatnya. Ahlul bid'ah tidak terhormat wa ikum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang berikutnya, qala Muhammad ibn Ubaidillah al-Ghilabi rahimahullahu ta'ala, yatakatamu ahlul ahwa kulla shay'in illa at-ta'aluf wa suhbah. Berkata Muhammad ibn Ubaidillah rahimahullahu ta'ala, yatakatamu ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, berusaha untuk menutup-nutupi kebid'ahannya. Yang namanya orang gak akan mungkin dia terang-terangan, nih saya sesat, ikuti saya, ajaranku menyimpang, bareng-bareng yuk ke neraka. Gak ada, Pak. Dia akan menutup-nutupi, baik dalam ucapannya ditutupi dengan ayat, ditutupi dengan hadis Nabi, supaya orang tidak tahu kalau dia itu membawa sebuah pemikiran yang bid'ah. Ditutup-tutupi dengan penampilan fisiknya, dengan memelihara jenggot, atau dia dengan berimamah. Ditutup-tutupi hal itu, ekom muslimin. Penyimpangan itu tidak seorang pun ingin ketahuan. Enggak. Dia pengennya dimuliakan, dia pengennya diambil ilmunya, dia pengennya diterima. Kecuali yang tidak bisa ditutup-tutupi adalah dalam hal pergaulan dan kecondongan hati. Kecondongan hati ini tidak bisa diadakan, direkayasa. Kecondongan hati tidak akan bisa, ya kaum muslimin. Kecondongan hati itu adalah rasa suka yang itu akan muncul dari diri seseorang ketika sudah ada rasa condong kepada sebuah wadah tertentu atau sebuah organisasi tertentu atau seseorang. Ini yang tidak akan mungkin bisa ditutup-tutupi oleh mereka. Yang berikutnya, qala Mu'ad ibni Mu'ad li Yahya ibn Sa'id rahimahumullahu ta'ala, berkata al-imam Mu'ad ibni Mu'ad kepada seorang yang bernama Yahya ibn Sa'id, ya Aba Sa'id, ar-rajul وإن كتم رأيه لم يخفى ذلك في ابنه ولا صديقه ولا في جليسه. Wahai Abu Sa'id, seseorang walaupun dia berusaha menutup-nutupi kebobrokan yang ada pada ra'yunya, seorang berusaha menutup-nutupi kebid'ahan yang ada pada otaknya, itu mungkin bisa dikerjakan oleh dia. Dia gak berbicara, dia jaga kalimat-kalimatnya supaya tidak konangan kalau ternyata dia seorang mu'tazilah. Dia jaga supaya tidak nampak di depan orang kalau ternyata dia adalah pengikut aliran sesat si fulan. Dia jaga. Mungkin itu bisa tersembunyi. Tetapi kata beliau, lam yafa dzalika fi ibnihi, yang dia usahakan untuk tersembunyi tadi, itu akan nampak pada anak-anaknya. Maksudnya apa? Akan nampak. Si fulan ini ngaku ahlu sunnah, tetapi anehnya anaknya kok disekolahkan di tempat hizbi, dan anaknya ini dididik dengan model hizbi, dan orang tuanya lah yang memasukkan ke sana, dan dia ridho dengan itu. Oh, berarti orang tua seperti apa orang ini? Padahal dia sudah tahu di sana itu tempat kesesatan, di sana diajarkan ilmu kalam, di sana diajarkan ilmu tentang Al-Quran makhluk, di sana diajarkan tentang demo, yaitu melanggar syariat, di sana diajarkan. Kok orang ini anaknya di sana? Oh, ini berarti ada apa-apa ini. Momonya ada yang mengatakan biayane ben murah. Biayane murah ning ngorbanaken anak. Itu mahal berarti, Pak. Mahal mboten? Mahal. Karena korbannya anak. Jawaban yang benar adalah karena hatinya dia ada kecondongan ke sana. Jiwanya dia ada kecondongan ke sana. Karena itu dia menyekolahkan anak-anaknya di sana. Konangan ye. Sing ora keton dadi keton siki. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang berikutnya, wala sadiqihi, masih ucapannya Sa'id kepada Imam, ucapannya Mu'ad kepada Sa'id ibn Yahya atau Yahya ibn Sa'id. Seorang kalaulah dia hendak menutup-nutupi kebidahannya, itu tidak akan mungkin bisa. Lambat laun akan ketahuan dari pergaulan dia. Dari pergaulannya, teman-temannya. Nampak. Ya. Dan juga tidak akan tersembunyi kebidaan seseorang terlihat dari majlisnya. Ini kalimat yang sama yang telah terulang beberapa kali. Berkata Amr ibn Qais al-Mala'i, lu berbicara, idza ra'aita asy-syaba awwala ma yanshau ma ahli sunnati wal jamaah farju. Apabila engkau melihat ada seorang pemuda yang dia tumbuh bersama ahli sunnati wal jamaah, bertumbuh, dia tumbuh di kalangan ahlul ilmi, dia tumbuh di kalangan majlis ilmu, di kalangan ahlu sunnah, maka engkau hendaknya menaruh harapan besar kepada pemuda yang semisal itu. Tetapi idza ra'aitau ma'alil bid'i faly'sa minhu. Akan tetapi kalau engkau melihat adanya seorang pemuda bersama dengan ahlul bid'ah, ikut serta dalam amalan kebid'ahan, tumbuh menjadi besar di kalangan ahlul bid'ah, maka orang yang semisal ini susah untuk diharapkan. Hampir-hampir kita mengatakan putus asa. Lah bocah kaya kais orang Arab diharap nak angel. Sebab apa? Dia tumbuhnya di kalangan al-bid'ah dan dia mendapatkan pendidikan dari kalangan al-bid'ah, dapat syubhat, dapat ilmunya al-bid'ah, bahkan dia sebagai pemimpin dalam acara sebuah kebid'ahan. Yang semisal ini hampir-hampir kita tidak memiliki harapan. Ya, kenapa demikian? Faina syaba ala awal nushu'atihi, karena yang namanya seseorang itu dilihat dari sisi lingkungannya. Dia bergaul dengan siapa, tinggal bersama siapa, bermajlis dengan siapa, orang itu dilihat dari sisi itunya. Ya kaum muslimin, kita ini walaupun katakanlah dikatakan muda, ya masih muda. Tua ya sedikit tua. Sedikit tua apa? Masih nombak? Ya, masing-masing lah, terserah. Kita ini, waikum muslimin, kalau lingkungan kita yang membentuk adalah kaum sufi, beribadahnya kita dengan mereka, taklimnya bersama mereka, bergaulnya bersama mereka, beribadah bersama mereka, Allah takdirkan kita tidak mengenal ahlu sunnah, maka kita akan menjadi sufi. Bisa dimengerti Bapak? Ya. Aslinya kita, semisal itu ekonomi muslimin, walaupun latar belakang beda-beda, seorang di antara kita dulunya lingkungannya ahlul maksiat, di lingkungan tersebut tidak ada yang mengenal sholat, adanya tukang mabok, judi, adu jago, perempuan nakal, lingkungan itu yang membentuk. Maka para pemuda remaja akan semisal pula di lingkungan itu. Dengan kalimat lain, bahwa manusia itu makhluk sosial yang akan terbentuk oleh lingkungannya. Kita kalau tidak mengenal dakwah salafiyah ini, tidak mengenal tauhid, tidak mengenal sunnah, kita masih sama dengan semisal seperti dulu. Kita kalau latar belakang kita dari kalangan sufi, ya tes jadi sufi pak. Contohnya dulure dewek pak, saudara kita, kakak adik kita sebagai apa namanya acuannya, mas mbak adik saya dulu dari sufi. Kalau Allah tidak memberikan hidayah sunnah, saya masih mungkin kayak mereka yang melakukan bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah ini, bid'ah itu. Karena apa? Beliau mengatakan bahwa lingkungan itulah yang membentuk seseorang. Tentunya ba'dallah. Itu semuanya Allah yang takdirkan. Tetapi yang kita rasa secara kasat mata, lingkungan itu yang membentuk. Bisa difahami ini kaum muslimin? Ya. Kalau kita bergaul dengan ahlu sunnah, bergaul dengan ikhwan-ikhwan salafiyin, ta'lim bersama asatidah salafiyin, yang kemudian mereka merujuk kepada ulama ahlu sunnah, maka niscaya kita akan terjaga. Lingkungan yang semisal itu membawa kita untuk bisa terjaga. Tetapi kalau kita sendiri yang ngawur, bergaul dengan semua lingkungan, ke ahlu sunnah salafiyah iya, ke ahlu toras ya iya, ke jamaah tablik ya doyan, ya, maka engkau akan terbentuk menjadi berbagai macam jenis pada tubuhmu. Ya. Nek ditakoni, antum salafi, oh ya salafi. Antum jamaah tablik, oh ya jamaah tablik. Antum ahlul bid'ah, oh ya ahlul bid'ah. Bingung pak, karena dia lingkungannya merambah kemana-mana. Inilah dia pengaruh dari pergaulan sebuah lingkungan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Yang berikutnya, kata beliau, inna syaba la yansha fa in athara ay yajlisa ahla al-ilmi kada ay yaslima wa in mala ila ghairihim kada ay ya'tiba. Al-Imam Amr bin Qais al-Laki al-Mala'i beliau mengatakan, sesungguhnya seorang remaja atau pemuda dan pemudi, tentunya kita juga termasuk adanya waikum muslimin, sesungguhnya para pemuda itu akan tumbuh dimulai dari masa baligh remaja, umuran SMP, kemudian SMA dikatakan dewasa, tamatan SMA lebih dewasa lagi, begitu seterusnya, dia akan tumbuh. Maka kata beliau, tumbuhnya seorang pemuda itu tergantung dua hal, kata beliau. Yang pertama, Jikalau seorang remaja, seorang pemuda lebih memilih untuk duduk bermajlis di depan seorang alim, maka dia akan selamat. Tetapi jikalau ada seorang pemuda, dia lebih memilih yang lain, maka dia akan binasa. Contohnya ya kaum muslimin, kalaulah kita bisa mengambil contoh dari kalangan remaja dan remaji, umuran SMP, awal-awal baligh, dan kita sudah melalui umuran itu ya kaum muslimin. Ya. Kebanyakan remaja-remaji mereka lebih memilih jalur kemaksiatan. Apalagi zaman sekarang ini. Dulu waktu SMP-nya kita belum ada HP, belum ada fasilitas maksiat yang semisal ini sekarang ini. Dulu waktu SMP kita, umpamanya mau mengambil contoh maksiat, itu kalau mau nonton film ngenteni yang namanya layar tancep, misbar, gerimis bubar, bicarang-jarang pak. Ya. Tapi sekarang ini di HP sudah banyak filmnya, bisa nonton sendirian atau berduaan dengan lawan jenisnya. Kata beliau, seorang pemuda jikalau ketika dia di umur-umur itu mendahulukan bermajlis dengan ahlul ilmi, dia akan selamat dari syubhat dan hawa nafsu. Dia akan terbimbing, terarahkan dengan nasihat-nasihat yang menyelamatkan. Tetapi kata beliau yang kedua, kecondongan pemuda yang kedua adalah kecondongan yang kedua oleh para pemuda, lebih condong kepada selain majlis taklim, condong kepada musik-musik rock, ya, musik apa, jazz, dangdut atau apalah, lebih suka dengan hobi burung dara atau yang lainnya. Kalau ada pemuda sih misalnya ini kaum muslimin, dia akan tumbuh menjadi seorang yang binasa. Kecuali tentunya jikalau Allah memberikan hidayah kepada pemuda tersebut. Kalau tidak, bablas itu pak. Yang senengnya totoan darah, ya totoan darah, terus nanti akan tua pak. Tasi ngelepeki bain. Astagfirullahaladzim. Ya. Siapa yang sukanya maksiat-maksiat terus. Dan SMP, SMA sekarang ini mereka sedang rame-ramenya, yang saya tahu di daerah Purwokerto, SMP, SMA itu memiliki grup band yang masing-masingnya dibanggakan untuk tampil mewakili SMP atau SMA tertentu. Para remaja-remajinya disedot ke sana. Sehingga masjid-masjid kaum muslimin kurang atau kosong dari para pemuda. Jarang-jarang wong nom-noman gelem sholat jamaah. Sholat beora pak, apa maning jamaah. Adanya HP-an, pacaran. Ya, pacare ora gursi jidok pak. Bisa 10. Dan itu bukan hanya laki-laki. Perempuan pacarnya 10 lanangan pak. Hal yang lumrah kata mereka di zaman sekarang ini. Kering yang satu kering lagi. Gak mikir sholat, gak mikir untuk aurat, gak mikir ibadah, gak mikir. Orang yang semisal ini kata beliau pasti akan binasa. Dan sudah banyak contohnya. Ini sebagai dalil atau sebagai contoh diantara para ulama salaf yang betul-betul menyoroti lingkungan hidup bukan dari sisi indahnya hijau royo, bukan. Lingkungan hidup untuk mencetak generasi. Ini dia. Kalau lingkungan hidup anak kita, semisal mereka-mereka yang pegangannya HP terus, Android, internet, sama orang tuanya dikasih modal, pulsa habis kasih, terus-terus, akhirnya dia Facebookan, dapat ilmu melalui dunia maya, ilmu kriminal, ilmu narkoba, pergaulan dia dicetak oleh lingkungan yang buruk. Mungkin orang tuanya kaget-kaget, ujarku bocah nang omah terus lho, ora lunga-lunga nang omah ya kambi abine umine salafi-salafi, ini ngerti-ngerti dadi pang. Dan itu terjadi ya kaum muslimin, minggat ternyata jadi pang di Bandung dan Jakarta. Ternyata selama ini dia lingkungannya adalah dunia maya yang Anda tidak ketahui. Jadi yang namanya lingkungan itu bisa dunia hakiki, kita harus membentengi, dan di dunia maya pun harus kita membentengi diri kita, istri kita, dan anak-anak kita. Yang kesimpulannya adalah pergaulan itu membentuk karakter seseorang. Pergaulan itu berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Yang berikutnya, qala Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Yahya ibn Sa'id al-Qattan mengisahkan kedatangan Imam Sufyan al-Thawri. Lamma qadima Sufyan al-Thawri ila al-Basrah, ja'ala yanduru ila amri al-Rabi' ibn Sabih wa qadrihi 'inda an-nas, sa'ala ayyu shay'in madhhabuh, qalu ma madhhabu illa sunnah, qala man bitanatuhu, qalu alul qadar, qala huwa qadari. Dikisahkan al-Imam Sufyan al-Thawri suatu hari singgah di negeri Basrah. Didapati oleh Imam Sufyan al-Thawri ini ada seorang yang bernama Rabi ibnu Sabih, terkenal di negeri Basrah, dikatakan tokoh ulama di negeri Basrah. Maka Imam Sufyan al-Thawri begitu singgah di negeri Basrah ingin meneliti dan mengetahui siapa orang yang terkenal di tempat ini yang bernama Rabi bin Sabih. Orang ini kok termuliakan sekali di negeri Basrah ini, dihormati, dieluk-elukan. Orang ini siapa orang ini? Pertanyaannya bukan namanya, tetapi alirannya dan fahamnya. Orang ini sebenarnya membawa apa dia? Bagaimana cara Imam Sufyan al-Thawri untuk mengetahui hal itu, ya kaum muslimin? Bagaimana caranya? Ditanya tentang KTP-nya? Bukan. Imam Sufyan al-Thawri bertanya kepada masyarakat yang ada. Pertanyaan pertama, dia itu mazhabnya apa? Alirannya apa? Masyarakatnya menjawab, wa ma madhhabuhu illa sunnah. Orang ini tidaklah dia memiliki aliran kecuali sunnah. Yang menjawab semisal ini adalah siapa? Masyarakat. Apakah Sufyan al-Thawri kemudian diam dan membenarkan kalimat itu? Tidak, wa kaum muslimin. Bisa jadi ahlul bid'ah pun mengaku di atas sunnah. Apalagi zaman sekarang ini. Banyak orang yang mengatakan hati-hati dari Wahabi, hati-hati dari Wahabi. Mereka akan merusak kita. Kita sudah senang dengan ahlu sunnah jamaah kita. Kita di atas ahlu sunnah jamaah. Wahabi akan merusak kita. Lah Wahabi apa bukan ahlu sunnah jamaah? Sehingga mereka mengklaim diri mereka ahlu sunnah wal jamaah. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan ahlu sunnah wal jamaah. Pengakuan bisa. Tetapi Imam Sufyan Al-Thawri lebih merinci. Lebih merinci. Pertanyaan yang kedua ini yang menentukan. Beliau bertanya. Pertanyaan yang kedua. Man bitanatuhu. Siapakah yang menjadi teman-teman dekatnya? Pertanyaannya itu. Orang ini bergaulnya dengan siapa? Orang ini teman dekatnya itu siapa? Imam Sufyan Al-Thawri bertanya si misal itu. Qalu, masyarakat menjawab, ahlul qadar. Rabi bin Sabi ini teman-temannya dari kalangan ahlul qadar. Orang yang memiliki faham menolak takdir. Qadariyah. Maka Imam Sufyan Al-Thawri kemudian memberikan hukuman terhadap orang itu. Orang ini berarti qadari. Orang ini berarti qadariyah. Pemahamannya adalah qadariyah, bukan ahlus sunnah. Bisa dipahami hadirin? Karena apa? Kalau orang itu adalah ahlus sunnah, betul-betul ahlus sunnah, teman-temannya itu mencerminkan hakikat kesunahannya. Tetapi kalau dia mengatakan, saya ahlus sunnah, tetapi teman-teman dekatnya dari kalangan ahlul bid'ah, sufi, atau qadari, atau murji'ah, ya dia itu, itulah dia teman dekatnya. Dia pun semisal dengan teman dekatnya. Ahlu sunnah itu enggak akan melakukan bid'ah. Ahlu sunnah itu enggak akan condong kepada qadariyah. Ahlu sunnah itu tidak akan condong kepada sufiyah. Dia mengatakan kita ahlu sunnah sambil melakukan bid'ah. Ahlu sunnah sinten pak? Bisa dipahami? Ya. Kemudian yang berikutnya. Al-Imam Ibn Battal Al-Akbari menyebutkan rahimallahu ala Sufyan Al-Thawri rahmatullahi ala Sufyan Al-Thawri, semoga Allah melimpahkan rahmahnya kepada Sufyan Al-Thawri. Pujian. Kata beliau, laqad nataqa bil hikmati fasadaqa wa qala bi ilmin فوافق الكتاب والسنة وما تجب الحكمة ويدرك العيان ويعرف أهل البصيرة. Kata beliau, semoga Allah melimpahkan rahmah kepada Sufyan Al-Thawri. Sungguh beliau telah berbicara dengan hikmah, maka benar. Beliau berbicara dengan ilmu, maka ucapannya sesuai dengan nas Al-Quran wa Sunnah. Sufyan Al-Thawri ketika menilai orang tadi di atas, ditanya, siapa teman-temannya? Beliau berbicara dengan ilmu. Maka benar. Sufyan Al-Thawri menilai si fulan qadari dengan pertanyaan, siapa teman-temannya? Ini benar. Bukan tindakan tergesa-gesa, bukan tindakan gegabah, bukan. Tetapi beliau berbicara dengan hikmah, maka benar ucapannya. Disebutkan hal itu dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran. Ayat yang ke-118. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu. La tattakhidu bitanatan min dunikum. La ya'lunakum khabala. Wadduma anittum. Wahai orang-orang yang beriman. janganlah kalian menjadikan teman-teman kalian dari selain orang yang beriman. Orang ini katanya siapa? Ahlu sunnah. Ternyata dia berteman dengan ahlu bid'ah. Allah katakan, pertemanan dia dengan selain mukmin, pertemanan dia dengan ahlu bid'ah akan menyebabkan dia binasa. Ya, dia itu ahlu sunnah awalnya, tetapi karena pergaulan-pergaulan yang salah, sudah diingatkan, tetapi dia tetap melakukan pergaulan yang salah. Akhirnya dia terpengaruh, terkena athar dari teman yang bid'ah tersebut, terpengaruh syubhat-syubhatnya. Diingatkanlah kau, diingatakan kau aja ngedek-ngedek nganah malah ngeyel. Akhirnya kamu terkena syubhatnya. Ini. Yang berikutnya ya kaum muslimin, qala Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu taala, qultu li Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal, ara rajulan min ahli sunnah ma rajulin min ahli bid'ah, atadru kalamahu? Qala la. Atu'lamu anna rajula ladhi ra'aytahu ma'ahu sahibul bid'ah, fa'in taraka kalamahu fakallimhu wa ila falhikhu bihi. Qala ibn Mas'ud, al mar'u bi khadanihi. Suatu hari al-Imam Abu Daud As-Sijistani, muridnya Imam Ahmad, bertanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Pertanyaannya, wahai Imam Ahmad, ada seseorang, dia itu ahlu sunnah, tetapi aku melihatnya dia bersama dengan ahlul bid'ah. Aku melihatnya bersama ahlul bid'ah. Ini bisa terjadi tidak, Bapak? Bisa. Orang ini punya ilmu, diambil riwayatnya ahlu sunnah, tetapi dia bersama ahlul bid'ah. Atadruka kalamah? Pertanyaannya, apakah engkau Imam Ahmad meninggalkan ucapannya si ahlu sunnah ini, serta-merta ditinggalkan orang itu? Ya, sebenarnya dia ahlu sunnah, cuma nampak dia itu bersama ahlu bid'ah. Urusannya bagaimana ini? Maka beliau mengatakan, kalau engkau mengerti tentang hal ini, engkau dapati si ahlu sunnah ini bersama ahlul bid'ah. Engkau dapati umpamanya si ustadz ini kok bersama ahlul bid'ah, kamu tahu itu, engkau hendaknya ajak bicara dia, nasihati, tegur dia, ingatkan dia. Kalau ternyata dia tetap membela teman ahlul bid'ahnya dan dia tetap bersama teman ahlul bid'ahnya, falhikhu bihi, maka gabungkanlah orang itu dengan ahlul bid'ah tadi, walaupun dulunya dia adalah ahlus sunnah. Dulunya dia ahlus sunnah, tetapi begitu dia bergaul dengan ahlul bid'ah dan diingatkan, dinasihati, ditegur akan bahaya temanmu itu yang ahlul bid'ah itu, jangan dekati ke sana, ternyata malah dia bela-bela, Pak. Ternyata dia bela-bela. dan dia tidak mau menerima nasihat, maka berarti dia itu sesungguhnya telah bergabung dengan ahlul bid'ah tadi. Falhiqhu bihi, gabungkan dia dengannya. Dan ini adalah ucapannya Imam Ahmad, beliau menukilkan ucapan Ibn Mas'ud, al-mar'u bi khadanihi, seseorang itu akan bergabung dengan teman dekatnya. Berkata al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah pada nomor yang ke-521 dalam kitab kita ini. Antum tulis ya, sehingga satu hari kalau nanti ditanya nomor berapa, 521 nomor poin dalam kitab ini pak. Saya tidak tanya buntutnya pak, nomor poinnya. Jangan salah paham, takut ding nomor ya, bukan itu maksudnya, tetapi poin yang ada dalam kitab ini. Berkata Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa man kana muhsinan lidh-dhanni bihim wad'u annahu lam ya'rif halahum atau wad'a annahu lam ya'rif halahum 'urif halahum fa in lam yubayyinhum wa yadhhar lahum al-inkar wa illa ulhiq bihim wa ja'ala min tawji'in la minhum." Perhatikan ucapan ini, dan ini yang seringnya terjadi. Ini seringnya terjadi. Barang siapa mangkana, barang siapa muhsinan lidzon, barang siapa yang dia berbaik sangka kepada ahlul bid'ah. Awal mulanya ini berbaik sangka ya terhadap keberadaan ahlul bid'ah. Wada'an ulam ya'rif halahum, dan orang yang berbaik sangka tadi mengaku-ngaku tidak tahu keadaan yang disangka baik tadi. Contohnya si fulan bamanya menyangka baik sama seseorang. Dia ini orangnya itu suka membantu. Membantu bikin masjid, membantu dana iftar, membantu korban Idul Adha. Akhirnya beberapa teman-teman kita atau bahkan ustadznya merasa baik sangka kepada si fulan tadi. Paham ini kaum muslimin? Ya. Baik sangka. Dan teman-teman kita tadi atau ustadz itu mengaku tidak tahu. Saya tidak tahu, saya tidak kenal orang ini. Tapi yang nampak dia suka bantu. Bantu masjid, bantu dana iftar, bantu hitanan masal. Nampak bagi kami baik, karena itu kami menyangka orang ini baik. Dan saya tidak tahu dia itu siapa, ahlul bid'ah atau bukan, saya tidak tahu. Kadang kayak gitu tidak apa-apa terjadi? Ya. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah, urif halahum. Maka beritahukan kepada mereka-mereka yang masih bersangka baik terhadap ahlul bid'ah, urif, beritahukan kepada mereka tentang yang disangka baik itu ternyata ahlul bid'ah. Sampaikan bahwa yang selama ini bantu masjidmu, dia adalah ikhwal muslimin. Sampaikan yang selama ini memberikan dana iftar, dia adalah pengikutnya Muhammad Surur Zainal Abidin Sururiyah. Yang selama ini bantu pondokmu memberikan dana, dia adalah tokoh hizbi. Beritahukan, beritahukan. Sampai dia tahu bahwa yang selama ini engkau sangka baik itu sebenarnya bid'ah. Yang kau sangka baik orangnya itu orang ahlu bid'ah. Kasih tahu. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah lanjutannya adalah fa illam yubayyinhum wa yadhharu lahum al-inkar. Kalau setelah diberitahu tentang keberadaan orang yang membantu tadi adalah seorang hizbi, pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, kok juga yang sangka baik tadi tidak menampakkan perubahan, bahkan tidak menampakkan pengingkarannya kepada si yang dia sangka baik tadi, yang suka memberikan dana tadi, tetap nyangka baik. Bahkan sudah diterangkan. Kadang pula tidak aneh, karena sudah terlanjur banyak mendapatkan bantuan, dia pun membela-bela yang membantunya. Bisa dipahami kisah ini kaum muslimin? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa illa ulhiq bihim, maka gabungkanlah dia itu dengan mereka ahlul bid'ah tadi. Gabungkan. Dia sekarang sudah bersama mereka ahlul bid'ah tadi. Ya. Wa ja'al minhum, jadikan dia semisal mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, ini di antara bentuk fitnah Yayasan Ihya Uturath, bentuk fitnahnya Hizbiyun, mereka membagi-bagi dana sampai pada tingkatan orang yang dibantu itu sangat-sangat berhusnudzon kepada mereka. Gak bisa lagi mengingkari kebid'ahannya. Gak bisa lagi menyebut tentang mentahdirnya. Gak bisa. Sudah tertutup banyak uang yang masuk. Ini. Sudah gak bisa lagi berbicara. Kaum muslimin. Begitu diingatkan, ya Ustaz, yang selama ini antum ambil dananya itu hizbi, dia itu adalah si fulan win ini, diterangkan. Ternyata orang ini tidak kunjung menampakkan perubahan, tidak kunjung menampakkan secara zahir mengingkari terhadap orang yang bid'ah tersebut, tidak kunjung itu, ekonomi muslimin, bahkan kadang pula membela-bela dengan mengatakan, jangan tergesa-gesa antum, orang ini baik loh. Nyatanya tiap bulan saya dikasih, wah, duitan nih sepaksi. Jangan tergesa-gesa mengatakan hizbi, jangan tergesa-gesa. Awalnya itu, dan itu yang terjadi. Untuk berikutnya, kalau sudah dia merasa tersinggung si musininya ini dibicarakan, dia marah-marah. Orang baik-baik kok dikatakan bid'ah. Mulai dia membela-bela. Maka kalau sudah demikian adanya, kata Syekh Ibnu Taimiyah, sudah tinggalkan orang itu, gabungkan si fulan sekarang bersama mereka. Dan inilah dia usaha memecah belah yang muncul dari Hizbiyun, Ihya Uturath, dengan uangnya. Sehingga dakwah ini tercabik-cabik dengan sebab bantuan dana-dananya mereka. Yang tadinya bersama kita gara-gara dana tersebut terkena syubhat dan seterusnya. Sudah selesai? Walhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa kafat majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.